berita gembira. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl atau dalam ayat yang lain lebih tepatnya, yaitu di antaranya Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ketika diberikan anak, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 112. Wa basyarnaha bi Ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami berikan Nabi Ibrahim alaihi salam kabar gembira dengan kelahiran anak yang bernama Ishaq, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ishaq adalah bisyarah, kabar gembira. Anak adalah bisyarah, anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Zakaria alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Zakaria yang diberikan anak yaitu Yahya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 7. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria alaihi salam, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya. Maka berdasarkan ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain, bahwa anak adalah anugerah dari Allah dan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika mendapati anugerah Nabi Ismail, Allah menyebutnya sebagai bisyarah dalam surat As-Saffat ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyarnahu bi ghulamin halim." Dan kami berikan dia Nabi Ibrahim alaihi salam kabar gembira dengan seorang anak yang sangat amat sabar. Maka ini menunjukkan bahwasanya anak adalah anugerah. Dan kalau seandainya dia anugerah, maka dia adalah wajib disyukuri. Dan orang tua wajib bergembira dengan kedatangan anak. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah anugerah dari Allah bagi kalian. Ini poin pertama sebagai mukaddimah yang harus setiap orang tua mengetahuinya. Anak itu anugerah. Maka ketika dia anugerah, wajib disyukuri. Wajib bergembira atas adanya anak. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah anugerah bagi kalian, pemberian Allah dari kalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Wa idza busyira afan lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah lah satu-satunya yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa saja yang dikehendakinya, memberikan hibah, pemberian, anugerah kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak perempuan, dan memberikan hibah, anugerah, hadiah kepada siapa yang dikehendakinya, anak-anak laki-laki. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan siapa yang dikehendakinya mandul. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha berkuasa. Ini sekali lagi poin pertama sebagai pendahuluan. Anak adalah anugerah. Anak adalah nikmat, maka wajib disyukuri. Wajib bergembira dengan memperoleh anak. Tidak seperti orang-orang Arab jahiliyah yang mereka apabila mendapati anak perempuan, maka mereka malah merasa malu. Merasa bahwa anak perempuan tersebut mendatangkan kesialan, merasa anak perempuan tersebut mendatangkan kelemahan di dalam keluarga. Mereka merasa bernasib sial dengan adanya anak perempuan, bertatayur dengan adanya anak perempuan. Anak perempuan dianggap pendatang kesialan. Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi tirab ala sa'a ma yahkumun. Dan jika diberikan kabar gembira kepada salah seorang dari mereka, yaitu orang-orang Arab jahiliyah, dengan memperoleh anak perempuan, maka wajahnya langsung hitam memerah karena murka. Dia bersembunyi dari orang-orang disebabkan keburukan yang diberitakan kepadanya. Dan dia bingung. Apakah dia membiarkan anak perempuan tersebut hidup dalam kehinaan? Ataukah dia mengubur anak perempuan tersebut di bawah tanah? Sungguh, ingatlah, sungguh sangat buruk apa yang telah mereka jadikan sebagai hukum. Ini adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yang mereka benci. Sangat membenci ketika mendapatkan anak perempuan. Maka kita sebagai seorang muslim tidak demikian. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW memuliakan anak perempuan. Atau memuliakan siapa yang mengurus anak perempuan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yawm al-qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Barang siapa yang mengurus dua anak perempuan sampai ia baligh, maka ia nanti datang pada hari kiamat, aku dan dia seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW menggabungkan dua jari jemarinya. Aku dan dia seperti ini. Itu menunjukkan kedudukan yang dekat bagi siapa yang mengurus anak perempuan. Kedudukan yang dekat dengan Rasulullah SAW bagi siapa yang mengurus anak perempuan. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ubtuliya min hadhihi al-banati bi syai' kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang diuji dengan dengan anak-anak perempuan ini, maka niscaya anak-anak perempuan tersebut akan menjadi hijab baginya dari api neraka. Hadis ini saya punya cerita menarik atasnya, yaitu suatu ketika saya berkunjung ke rumah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahumullah taala. Kemudian bersama saya waktu itu seorang bapak-bapak yang juga ikut berkunjung ke rumah Syekh Abdul Razzaq di kota Madinah. Kemudian Syekh bercerita bahwasanya kemudian Syekh bertanya kepada orang tersebut, "Bagaimana keadaan anak-anakmu yang laki-laki, wahai bapak?" Kata si tamu ini, "Mohon maaf Syekh, saya tidak memiliki anak laki-laki." Artinya semua anak saya perempuan. Empat anak saya seluruhnya adalah perempuan. Maka akhirnya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh pun bercerita. Ada seorang kawan saya mempunyai anak-anak perempuan seluruhnya. Mempunyai anak-anak perempuan seluruhnya. Kemudian dia sudah mengancam, suaminya sudah mengancam kepada istrinya. Kalau seandainya kamu hamil dan melahirkan anak perempuan yang kelima ini, maka niscaya saya akan mencari istri yang lain agar saya bisa memiliki anak laki-laki. Ternyata hamil melahirkan anak yang perempuan lagi. Berarti sudah lima anak perempuannya. Kemudian sang suami mulai mengancam lagi. Pokoknya ini yang terakhir. Kalau seandainya anak perempuan lagi, maka niscaya saya akan berpoligami. Maka akhirnya hamil lagi. Dan kemudian setelah itu melahirkan perempuan lagi. Lalu sang suami masih bersabar. Ini yang ketiga, yang paling terakhir. Kalau seandainya anak perempuan lagi, maka niscaya saya akan Akhirnya suatu hari, suatu malam, sang suami bermimpi. Bermimpi pada hari hisab. Katakan dia sebagai penghuni neraka. Lalu ketika dia mau masuk pintu neraka yang pertama, sebagai pengetahuan pintu neraka ada 7. Ketika dia mau masuk pintu neraka yang pertama, kemudian dihalangi oleh anak perempuannya yang pertama. Karena hadisnya berbunyi seperti itu. Kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diuji oleh Allah dengan anak-anak perempuan, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi hijab baginya dari api neraka. Ketika mau masuk pintu neraka yang kedua, maka ada anak perempuan yang kedua yang menghalanginya, sehingga tidak jadi masuk. masuk pintu neraka yang ketiga, ada anak perempuan yang menghalanginya, akhirnya tidak jadi masuk. Keempat, kelima, dan keenam. Selalu seperti itu. Dihalang-halangi oleh anak perempuan yang ke anak-anak perempuannya. Kemudian tersisa masih satu pintu. Dia ingat dalam mimpi tersebut istrinya hamil. Kemudian dia bangun. Setelah dia bangun, dia langsung berkata kepada istrinya, "Kamu harus melahirkan anak perempuan." Maka sang istri bingung. Ternyata setelah melahirkan, ternyata dia, sang istri, melahirkan anak laki-laki. Maka sang suami mengatakan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang tadinya menginginkan anak laki-laki, ternyata dia tahu salah satu fungsi dari anak perempuan adalah kunna lahu hijaban minan nar. Sungguh anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk bersyukur kepada Allah tatkala memiliki anak perempuan. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, masih poin pertama, anak adalah anugerah, nikmat, pemberian, hadiah, hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hibah itu adalah pemberian kepada seseorang yang dicintai. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak, baik laki-laki ataupun perempuan, maka semoga itu tanda cinta Allah kepada hamba tersebut. Adapun yang tidak mendapatkan anak, bukan berarti dia tidak dicintai oleh Allah. Akan tetapi, dia diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersabar, dan diinginkan oleh Allah mendapatkan pahala yang tanpa batas. Karena ketika seorang dinyatakan tidak punya anak, maka dia wajib bersabar. Wajib bersabar, sehingga dengan bersabar tersebut akhirnya dia mendapatkan pahala tanpa batas. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang sempurna kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Kemudian dari poin pertama ini juga, ketika anak adalah anugerah, nikmat, pemberian, hadiah, hibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib bersyukur atasnya. Dan kalau kita bersyukur, niscaya seorang orang tua, baik bapak atau ibu, akan benar-benar sabar, telaten, dan juga istiqamah untuk, ataupun juga disebut dengan tegar, kokoh untuk mengurus anaknya, mendidik anaknya. Kalau seandainya seseorang merasakan di dalam dirinya anak itu adalah nikmat yang wajib disyukuri, salah satu fungsinya sikap seperti ini adalah dia akan kokoh, tegar, sabar dalam mendidik anak. Sewangal apapun anak tersebut, senakal apapun anak tersebut, niscaya dia akan sabar, kokoh. Karena poin pertama ini, anak ini anugerah yang wajib saya syukuri. Maka dia akan bersabar, tegar, kokoh, selalu mengurus anaknya, mendidik anaknya, seberat apapun. Seberat apapun yang dia hadapi dari anak, maka dia akan terus tegar, kokoh, Kenapa? Karena dia menganggap anak itu adalah anugerah. Anak itu adalah nikmat, bukan bencana, musibah dan bala. Karena ada sebagian suami, kadang-kadang biasanya ini suami, ketika istrinya sudah mulai tespek, kemudian ternyata dinyatakan positif hamil, maka sang suami mengatakan, astagfirullah, kecolongan bedanya tadi malam. Nah, ada sebagian suami yang kadang-kadang dia tidak bersyukur dengan kehamilan istrinya. Ini nantinya membuat sang suami tersebut ataupun orang tua secara umum tidak sabar, tidak kokoh, tidak tegar dalam mengurus, mendidik, membiayai anak-anaknya. Maka poin pertama ini sangat penting. Poin pertama ini sangat penting. Yaitu poinnya adalah anak adalah anugerah yang wajib disyukuri. Kalau orang menganggap seperti ini, dia akan bersabar, kokoh terhadap kelakuan, kenakalan sang anak. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Walaupun anak tersebut, misalkan na'udzubillah, summa na'udzubillah. Walaupun anak tersebut, misalkan pelaku kriminal, minum-minuman keras, ataupun anak tersebut melakukan kenakalan remaja, tawuran, dan semisalnya. Dari kenakalan-kenakalan remaja, ataupun melakukan narkoba. Maka pada saat itu, dia akan tetap tegar. Sang ibu akan tetap tegar untuk mendampingi sang anak. Dia akan selalu berharap anaknya adalah anak yang nantinya mendoakannya, yang saleh mendoakannya, pahala yang tanpa terputus. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali dari tiga. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Pahala yang tidak terputus, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak saleh yang mendoakannya. Saat dia tahu anaknya minum minuman keras, saat dia tahu anaknya tukang bunuh orang, sang ibu tetap berada di samping anaknya. Kesalahan apapun sang anak, dia tetap anakku. Dia tetap darah dagingku. Ini timbul kenapa? Karena orang tua bersyukur saat dia mendapatkan anak tersebut. Kesalahan apapun sang anak, dia ahli tawuran di sekolah, dia tidak pakai jilbab, maka dia tetap anakku. Saya harus mendidiknya. Saya tetap tegar. Dia tetap anakku. Walaupun dia durhaka kepadaku, dia tetap anakku. Walaupun dia pernah mengusirku, dia tetap anakku. Walaupun dia pernah melakukan kesalahan terhadapku, dia tetap anakku. Walaupun dia pernah sombong kepadaku, dia tetap anakku. Walaupun dia aku sekolahkan kemudian sampai sekarang belum bisa membiayaiku, dia tetap anakku. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, poin pertama ini sangat penting. Anda sebagai orang tua harus merasakan di dalam hati, anak itu anugerah, hibah, hadiah, penghargaan, rasa cinta dari Allah kepada Anda. Maka wajib bersyukur. Dan siapa yang bersyukur mendapati anak, dia akan kokoh, tegar, mendidik anaknya, mengurus anaknya, membiayai anaknya. Dia tidak mudah patah semangat untuk mendidik anaknya. senakal apapun sang anak. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah, atau sebagian orang diuji oleh Allah dengan anak-anak yang begitu nakal. Dari mulai kecil sudah terlihat. Ini ujian dari Allah. Tetapi ketika dia meyakini bahwa itu adalah anugerah dan wajib disyukuri, maka dia tetap tegar. Dia tetap berharap pahala. Nanti kalau saya mati, tubuh saya tinggal satu tulang ekor, semoga dia tetap mendoakan saya. Sedurhaka apapun mak, nak kamu kepada saya. Begitu orang tua yang senantiasa tegar mendidik anaknya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah yang kedua dalam kajian rutin seri pendidikan anak dalam Islam. Anak adalah perhiasan, tetapi sekaligus juga ujian. Harus kita ingat baik-baik. Anak adalah perhiasan. Makanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran, qurratu ain. Sesuatu yang menyejukkan pandangan mata, hati. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami yang menyejukkan pandangan mata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Ahibati akhawatil muslimah hafizakanallah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah perhiasan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini di antaranya adalah surah Al-Kahfi ayat 46. Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Kemudian juga dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan, melalaikan, perhiasan, saling membanggakan di antara kalian, saling memperbanyak di dalam harta dan anak. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa anak adalah perhiasan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa anak adalah perhiasan. Di antaranya surat Ali Imran. Perhiasan yang sangat disukai oleh manusia. Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Diindahkan untuk manusia kecintaan terhadap syahwat berupa wanita dan anak-anak. Jadi anak-anak adalah perhiasan yang sangat disukai oleh manusia. Makanya mohon maaf kepada yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkannya dengan segera. Yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perhiasan ini, dia akan merasa sangat kurang hidupnya. Meskipun hartanya bertumpuk, rumahnya megah, mobilnya mewah, emasnya banyak, peraknya banyak, tetapi ketika tidak mempunyai harta, seakan-akan ada perhiasan yang kurang yang dia miliki. Maka sekali lagi saya katakan bahwa anak adalah perhiasan, tetapi dia adalah ujian. Banyak ayat yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa anak adalah ujian. Di antaranya surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Ketahuilah, sesungguhnya harta kalian dan anak kalian hanyalah ujian bagi kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ikhtibarun wa imtihanun minhu lakum id a'taakumuha liya'lama atashkurunahu 'alayha wa tuti'unahu fiha aw tashtaghiluna biha anhu wa ta'taduna biha anhu. Yang dimaksud dengan harta dan anak adalah ujian, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia adalah ujian bagi kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak tersebut kepada kalian agar Allah mengetahui siapa di antara kalian yang bersyukur kepadanya dengan adanya anak tersebut dan akhirnya mentaati Allah dengan keberadaan anak tersebut, atau kalian malah tersibukkan diri dari beribadah kepada Allah disebabkan dengan adanya anak tersebut, atau kalian malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan adanya anak tersebut. Maka hati-hati. Anak perhiasan yang sangat diingini oleh manusia, tetapi dia adalah sekaligus ujian. Fitnah dalam bahasa Arabnya, ujian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa anak bisa jadi adalah musuh bagi kalian. Anak bisa jadi adalah musuh bagi kalian. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang sebagai musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan yang dimaksud dengan musuh di sini adalah annahu yaltahi bihi anil amalis salih. Bahwasanya akibat anak dia lalai dari beramal saleh. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka faulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian, ahibati hafizakumullah, bagaimana bisa anak menjadi musuh? Lihat, anak perhiasan tetapi sekaligus juga ujian. Ujian akhirnya anak bisa menjadi musuh bagi seseorang. Diuji dia dengan anaknya. Contoh ujian akibat anak adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Perkataan dari Imam Mujahid rahimahullah ketika beliau menafsiri bahwa sesungguhnya istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Kata Imam Mujahid rahimahullah, yang dimaksud dengan musuh adalah yahmilu ar-rajulu ala qati'ati ar-rahmi aw ma'siyati rabbih fala yastati'u ar-rajulu ma'a hubbihi illa an yuti'a. Seseorang akibat saling cintanya terhadap anak dan istrinya, maka mengakibatkan dia memutuskan hubungan rahim. Akibat saling cintanya kepada anaknya, mengakibatkan dia memutuskan hubungan rahim. Memutuskan hubungan dengan orang tua gara-gara anak. Memutuskan hubungan dengan saudara, adik, kakak gara-gara anak. Memutuskan hubungan dengan paman, bibi gara-gara anak. Maka seorang tersebut tidak sanggup disebabkan karena saking cintanya kepada anak tersebut, kecuali dia harus mentaati kemauan anak tersebut. Inilah anak akhirnya menjadi musuh. Itu yang dimaksud dengan anak adalah ujian. Lihat lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Al-Aswad ibn Khalaf dan Imam At-Tabarani dari Khawlah binti bin Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada mabkhalatun majmanatun majhalatun mahzalatun." Sesungguhnya anak mendatangkan sikap bakhil, mendatangkan sikap pengecut, mendatangkan sikap bodoh, mendatangkan sikap sering sedih, khawatir. Ini penyebabnya adalah anak-anak. Terkadang orang tua, gara-gara anak-anak, dia bakhil, kikir, pelit, medit, engken, pemalar. Gara-gara anak, dia selalu yang ada dalam pikirannya adalah anaknya. Bagaimana anaknya tidak terlantar, akhirnya tidak pernah bersedekah. Bagaimana anaknya selalu lengkap sandang pangannya, akhirnya tidak mau mengeluarkan zakat. Dan semisalnya, tidak ada empati terhadap orang-orang miskin, gara-gara anak. Kemudian juga maju mana? Anak bisa mendatangkan sifat pengecut, tidak mau berjuang untuk agama Islam, gara-gara anak. Tidak mau turun ke medan pertempuran gara-gara anak. Tidak mau berjihad, menuntut ilmu, pergi keluar kota demi menuntut ilmu gara-gara anak. Tidak mau menjadi relawan di dalam kegiatan-kegiatan sosial, bencana-bencana alam gara-gara anak. Maju mana? Dia menjadi pengecut. Kemudian majhalah. Anak mendatangkan sifat kebodohan. Gara-gara anak, kadang-kadang seseorang, orang tua, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa dia hilang akalnya, hilang kesadarannya, seperti mencuri. Gara-gara anak perlu sesuatu. Kemudian seperti menjambret, gara-gara anak menginginkan handphone dan semisalnya. Ataupun termasuk di dalamnya gara-gara anak tidak mau menuntut ilmu agama, akhirnya bodoh di dalam dirinya, tidak meluangkan waktu. Ini kejadian beberapa kali yang saya dapati. Pernah waktu itu ada orang, sebelum istri dan anak-anaknya datang ke Arab Saudi, sering mengantarkan saya kemana-mana kalau lagi kajian. Tapi setelah anaknya datang, istrinya datang dari Indonesia, selalu berkelit. Afwan Ustaz, anak lagi sakit. Afwan Ustaz, afwan Ustaz. Ini gara-gara anak, akhirnya membuat dia majhalah, bodoh, tidak menuntut ilmu agama. Yang keempat, mahzanah, membuat seseorang selalu sedih. Ketika anaknya sakit, ketika anaknya tidak lulus, ataupun ketika anaknya sedang mau ujian, dia sedih, dia khawatir. Maka inilah ujian dari anak. Maka anak adalah perhiasan sekaligus juga ujian bagi orang tua. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak sekali mengingatkan tentang anak. Dan kalau tertipu, maka hendaklah ingat surga. Sering Allah gandengkan itu dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam surat Ali Imran tadi, ayat 14. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang dicintai oleh manusia, di ayat yang ke-15 Allah berfirman, ya saya bacakan ayat ke-14, ke-15-nya. Di ayat yang ke-15 Allah berfirman, "Maukah kalian aku beritahukan tentang nikmat yang lebih baik daripada itu?" Saya bacakan ayatnya ya. "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Ya. Diindahkan untuk manusia kecintaan terhadap syahwat berupa wanita, anak-anak, harta-harta yang bertumpuk, emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, pertanian. itulah perhiasan kehidupan dunia. Ya, disebut perhiasan. Tapi ingat, tatkala perhiasan ini melalaikan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wallah indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisinya tempat tinggal yang lebih baik, yaitu surga. Ini menunjukkan bahwasanya Allah ingin mengingatkan kepada kita, kalau Anda sedang terlena dengan ujian anak, terlalu terlena dengan ujian anak, maka ingatlah surga. Di sisi Allah, nikmat surga lebih baik daripada anak-anak, emas, perak, dan semisalnya. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi ayat 48-46. Allah berfirman, Al-mal wal-banun zinatul hayati dunya wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbik thawaban wa khairun amala. Harta, anak, perhiasan kehidupan dunia. Tapi ketika anak yang merupakan perhiasan kehidupan dunia ini melalaikan kalian dari kewajiban, membuat kalian melanggar larangan, mengerjakan maksiat, maka al-baqiyatus salihat, nikmat-nikmat yang kekal abadi, lebih baik di sisi Rabbmu, dan juga lebih baik ganjarannya, dan lebih baik tempat tinggalnya. Ini menunjukkan kapan seseorang gara-gara anaknya akhirnya dia terlena akhirnya melalaikan kewajiban dan melanggar larangan, maka pada saat itu ingat kehidupan akhirat. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat anak-anak termasuk dari yang sangat dicintai oleh manusia. Dari 8 yang sangat dicintai oleh manusia. Ya, 8 yang sangat dicintai oleh manusia, anak-anak. Makanya dia perhiasan yang sangat dicintai oleh manusia. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَدَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضَّوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, 5 dari jenis manusia, harta yang kalian dapatkan, perniagaan yang kalian takut kerugiannya, rumah yang kalian sangat sukai, 8 perkara ini, jika kalian lebih cinta kepadanya dibandingkan kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu. Fatarabbasu artinya tunggu. Makanya para ulama mengatakan ini ayat adalah ayat ancaman paling berat dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala ancaman paling berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kenapa? Karena enggak disebutkan. Karena tidak disebutkan ancaman apa. Fatarabbas, tunggu aja. Hatta ya'ti Allah bi'amri. Sampai Allah datang dengan perintahnya. Ini ancaman, ayat paling berat ancamannya dalam Al-Quran. Salah satunya adalah apabila seseorang lebih mendahulukan anak dibandingkan cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sekali lagi kembali kepada mukadimah yang kedua, bahwa anak dia perhiasan sekaligus dia ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat penjelasan menarik yang saya ingin sebutkan. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang hadis yang saya sebutkan tadi. Anak bisa mendatangkan sifat bakhil, sifat pengecut, sifat bodoh, dan sifat sedih, khawatir bagi orang tua. Imam Al-Munawi rahimahullah, seorang ulama Islam abad ke-13 Hijriah, di dalam kitab beliau At-Taisir bi Syarhi Al-Jami' As-Saghir mengatakan bahwasanya anak bisa menjadi mabkhalah, mendatangkan kepada manusia, kepada orang tua sifat mabkhalah, ai bil mal an infaqihi fi wujubil qurab, fi wujuhil qurab. Maksudnya gara-gara anak, orang tua mempunyai sifat bakhil, tidak mau bersedekah, berinfak di jalan-jalan kebaikan, gara-gara anak. Kemudian yang kedua, gara-gara anak mendatangkan kepada orang tua sifat pengecut. Kata Imam Al-Munawi, anil hijrah wal jihad. Pengecut, tidak mau berjihad, tidak mau berhijrah, ya, tidak mau berpindah. Sebentar. Bentar ya, Bu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian tadi anak adalah mendatangkan sifat majhalah, bodoh terhadap orang tua. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, yahmiluhu ala tarkir rihlah fi talabil ilm wal jid wal fi tahsilih wal inqita' li talabih li ihtimamihi bima yasluhu sya'nuhu min nafaqah wa nahwiha. Perhatikan Ibu, anak bisa mendatangkan sifat bodoh bagi orang tua, membuat orang tua meninggalkan menuntut ilmu, semangat dalam menuntut ilmu, akhirnya terputus dalam menuntut ilmu. Disebabkan kenapa? Karena terlalu memperhatikan apa saja yang cocok untuk nafkah sandang pangan anak-anaknya. Gara-gara terlalu sibuk memikirkan anak saya harus bergaya seperti ini, anak saya harus pergi ke sana dan ke sini. Maka akhirnya yang ada untuk mendapatkan ataupun untuk menafkahi anaknya, bekerja untuk bisa menafkahi anaknya. Sebentar. Ya, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Munawi mengatakan yang dimaksud anak adalah mendatangkan sifat kesedihan, sifat kekhawatiran bagi orang tua. Yahmilu abawaihi ala kathratil huzn likaunihi an asabahu maradun hazina au talaba malan la yumkinuhu. Saya ulangi, likaunihi an asabahu maradun hazinan au talaba malan yumkinuhuma tahsiluhu hazina wa mabkhalatun wa majmunatun bi fathhi awwalihi wa thalithihi wa rabi'ihi ala wazni ma fa'ala. Kenapa khawatir, sifat sedih, sifat sering menangis? Karena gara-gara anak, kadang orang tua menangis karena sakitnya sang anak. Gara-gara anak, orang tua sedih karena tidak bisa membelikan apa yang diminta oleh sang anak. Nah, ini penjelasan dari empat sifat yang ditimbulkan oleh anak. Yang pertama, pengecut. Yang pertama, bakhil. Yang kedua, pengecut. Yang ketiga, bodoh. Yang keempat adalah kesedihan. Maka sekali lagi, anak perhiasan yang sangat dicintai, akan tetapi dia adalah ujian. Maka berhati-hatilah dengan ujian tersebut. Mukaddimah yang ketiga, anak adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa arti amanah? Amanah artinya adalah sesuatu yang dipercayakan, dititipkan kepada orang lain. Ini amanah. Sesuatu yang dipercayakan dan dititipkan kepada orang lain. Maka amanah adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah kepada seluruh orang tua. Sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang tua. Maka dalil yang menunjukkan akan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingatlah, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab yang dipimpinnya. Fal amiru 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin negara yang memimpin manusia, dia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. War rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Dan seorang lelaki pemimpin atas rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas orang-orang yang di bawahnya, istri dan anak-anaknya. Ini menunjukkan anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu. Ini perhatikan ibu-ibu. Seorang perempuan pemimpin terhadap rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Dan dia bertanggung jawab atas anak-anak suaminya. Maka di sini terlihat bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang penting yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bagaimana menjaga amanah ini? Menjaga amanah ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Inilah yang wajib dijaga oleh orang tua, yang diberikan amanah oleh Allah menjaga anak, agar anak senantiasa selalu di atas fitrahnya, tidak berubah fitrahnya. Apa fitrah manusia? Apa fitrah sang anak? Fitrah manusia secara umum dan fitrah anak, ya, anak-anak kita secara khusus adalah yaitu senantiasa di atas agama Islam. Makanya sangat tercela orang tua yang membiarkan anaknya berpindah agama, murtad. Apalagi hanya gara-gara CENTA. Cinta. Pian ni mae kada paham mun kalau sudah cinta itu rasa coklat tetap coklat mae. Maka ini orang tua sangat tercela ketika dia membiarkan, tidak mengurus, tidak mendidik anak-anaknya sehingga anaknya berubah agama. Karena berarti sudah tidak amanah, tidak menjaga amanah yang Allah titipkan pada diri orang tua. Amanah, menjaga anak maksudnya adalah anak tersebut selalu di atas fitrahnya. Fitrah anak tersebut maksudnya adalah yaitu di atas agamanya. Dalil yang menunjukkan hal ini surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha." Artinya, maka aqim wajhaka. Dirikanlah wajahmu untuk agama yang lurus ini. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya seluruh manusia. Maksudnya, fitrahnya seorang manusia adalah beribadah hanya kepada Allah, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah yang wajib dijaga oleh orang tua. Nah, terhadap anak-anaknya agar anak-anaknya tidak berubah fitrahnya. Dan saya ingin berpesan di sini, kiat paling utama, paling manjur agar anak-anak tidak berubah fitrahnya, agar kita sebagai orang tua senantiasa selalu menjaga amanah tersebut, tidak ada kiat lain kecuali ilmu agama. Maka saya katakan, ajari anak-anak kita ilmu agama, karena dia adalah kiat paling manjur untuk senantiasa anak di atas fitrahnya, tidak berubah agamanya, tidak murtad. Terutama ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang mengikuti kajian saya di Australia, hati-hati dengan anak-anak Anda. Dan tidak sedikit cerita orang-orang yang tinggal di tengah orang-orang yang kafir, maka ada anak-anaknya yang murtad. Minimal anak-anaknya mengikuti gaya hidup orang-orang kafir. Maka ini ujian tersendiri bagi Anda yang tinggal di sana. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Tidak ada kiat yang paling manjur untuk selalu menjaga fitrah anak dibandingkan ilmu agama. Nah, jadi mulai semenjak dini tentang ilmu agama, terutama tentang ilmu akidah. Segala sesuatu yang wajib diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya, dengan keyakinan yang kokoh, tidak boleh terbesit sedikit pun keraguan di dalamnya. Ajari itu kepada anak-anak kenanya. Pelan-pelan, hari per hari, pelan-pelan. Ya. Dan itu tugas utama bagi orang tua, terutama ibu. Makanya saya berpesan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah, sebagaimana Anda memperhias diri Anda secara lahiriah, maka perhiaslah diri Anda secara ilmiah. Karena itu sangat bermanfaat untuk anak keturunan Anda. Sehingga kita tetap menjadi orang tua yang menjaga amanah. Fitrah anak tidak berubah karena diajari dengan ilmu agama. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, mukaddimah yang keempat. Betul? Orang tua yang saleh sangat berpengaruh terhadap anaknya. Orang tua yang saleh sangat berpengaruh terhadap anaknya. Hal ini ditunjukkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 33-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'ala al-'alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu Sami'un 'Alim." Sesungguhnya Allah telah mengutus Adam dan Hawa, Adam dan Nuh dan keturunan Ibrahim serta keturunan Imran menjadi para nabi dan para rasul, diutus ke alam semesta. Keturunan mengikuti keturunannya. Sebagian keturunan mengikuti sebagian keturunannya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Berdasarkan ayat ini, maka benarlah pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak-anak, harus ibu saudari sekalian ketahui, sangat mencontoh orang tuanya. Sangat-sangat mencontoh orang tuanya. Maka, jadilah kita orang tua yang senantiasa saleh, agar anak-anak kita menjadi anak yang saleh, karena akan dicontoh oleh anak. Lihat, Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau, Tafsir As-Sa'di, menafsiri ayat, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, keturunan mengikuti keturunan yang lain. Kata Rasulullah, kata Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ay, hasalat tanasub wattashabuh bainahum fil khalqi wal akhlaqil jamila. Yang artinya, akan terjadi kesamaan, kesesuaian antara anak dengan orang tuanya di dalam bentuk rupa dan juga sifat-sifat. Ya, maka apabila orang tua yang saleh, maka dia akan sangat mempengaruhi anaknya, sehingga anaknya pun diharapkan menjadi anak yang saleh. Dan saya berpesan di sini kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah, terutama yang kadang-kadang sebagian orang tua mempunyai sifat madesu. Sifat madesu. Masa depan curam. Ya, masa depan suram. Selalu berpikiran negatif dalam hidupnya. Nanti kalau saya kerja, kemudian saya tabrakan di jalan, anak saya siapa yang ngurus? Nanti kalau seandainya saya diberhentikan, di PHK, kemudian anak saya siapa yang membiayai untuk sekolah dan semisalnya. Ini pemikiran-pemikiran ala madesu. Maka akhirnya mereka mencari cara untuk agar tetap ada jaminan. Maka timbullah asuransi. Dan inilah kelakuan-kelakuan Yahudi, yaitu selalu merasa bernasib sial, selalu merasa bermasa depan suram. Sedangkan di dalam Al-Quran, dalam agama Islam, Islam mengajari kita bahwa asuransi yang paling kuat adalah kesolehan orang tua. Asuransi yang tanpa jangka waktu, tanpa premi harta, adalah kesolehan orang tua. Asuransi yang sangat kuat, bahkan bisa 7 turunan lebih dijamin anak keturunannya. Kan asuransi, insurance kan artinya adalah jaminan. Maka asuransi yang paling kuat adalah kesolehan orang tua. Ini garis bawahi baik-baik. Asuransi yang paling kuat terhadap anak adalah kesolehan orang tua. Tanpa batas, sepanjang umur, dan juga tidak memakai premi. Asuransi yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Catat itu baik-baik. Jadikan status di Facebook. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik." Sebelum saya artikan ayat ini, Al-Kahfi ayat 82, di dalam surah Al-Kahfi ada 4 cerita. Cerita yang pertama tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang masuk ke dalam goa. Cerita yang kedua tentang dua petani, orang kafir dan orang muslim. Cerita yang ketiga, cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihim salam. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir. Yang benar adalah Nabi Khadir namanya. Itu nama yang benar. Bukan Nabi Haidir. Haidir itu teman TK ulun. Nabi Khadir. Kha, Zat, dan Ra. Kha berharokat fathah. Zat berharokat kasrah. Ra berharokat dhammah. Khadiru. Khadir. Baik. Cerita yang keempat, cerita Raja Dzulkarnain. Yang kita ingin ambil cerita dari yang berkaitan dengan asuransi anak adalah cerita yang ketiga. Cerita antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi masalam. Nabi Khadir mengizinkan Nabi Musa alaihi salam untuk belajar kepadanya. Dengan catatan, tidak boleh bertanya. Tidak boleh bertanya. Di dalam perjalanan menuntut ilmu agama. Dan ini adab seorang murid terhadap terhadap gurunya. Maka yang pertama, Nabi Khadir alaihi salam pada waktu itu beliau istat'ama ahlaha, datang ke sebuah kota. Mereka berdua ini, Nabi Khadir dan Nabi Musa, datang ke sebuah kota. Kemudian mereka meminta untuk bisa tinggal di kota tersebut. Artinya nginap di sebuah rumah. Karena dulu tidak ada pemondokan, pondok, ataupun hotel, penginapan, tidak ada. Jadi kalau ingin bermalam di rumah orang kampung di kota tersebut. Penduduk di kota tersebut. Fa'abaw ayyum an yudayifuhuma. Lalu penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadha faaqama. Kemudian keduanya mendapati dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khadir menengkakkan dinding tersebut. Jadi ceritanya Nabi Musa bertandang, anggaplah ke pemurus. Kemudian di situ tidak ada hotel, tidak ada pemondokan. Akhirnya mereka berdua ingin menginap di salah satu rumah di pemurus ini. Orang-orang di pemurus menolak. Kalau sudah menolak berarti tinggalnya di kebun. Karena tidak ada tempat tinggal. Di tengah perjalanan menuju kebun, Nabi Khadir melihat sebuah rumah yang mau roboh. Kemudian Nabi Khadir memperbaiki rumah tersebut. Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Jika engkau ingin wahai Nabi Khadir alaihi salam, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Mereka sudah tidak mau ngasih kita tempat tinggal, kamu berbuat baik lagi kepada mereka. Paham ceritanya? Baik. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, akhirnya Nabi Khadir bercerita, "Amal jidar, adapun dinding yang aku perbaiki itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota tersebut. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua." Siapa yang menyimpan? Orang tua mereka. Ini menunjukkan asuransi. Harta simpanan bagi mereka berdua. Anak yatim. Anak yatim berarti belum baligh. Disimpan di bawah rumah. Makanya Nabi Khadir memperbaiki rumahnya. Agar rumahnya tidak runtuh. Agar tidak tinggal di luar rumah tersebut. Sedangkan kedua orang tuanya adalah, atau ayahnya adalah orang yang saleh. Lihat ini. Lihat di sini. Orang yang saleh. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan fihi dalilun ala anna ar-rajula as-salih yahfazu fi dhurriyyati. Di dalam cerita ini terdapat dalil bahwa orang tua yang saleh menjaga anaknya. Bahkan bukan hanya sekedar menjaga kesehatan, menjaga hartanya, menjaga anaknya. Wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Dan berkah kesalehan orang tuanya mencakup anak tersebut di dunia dan di akhirat. Bi syafa'atihi fihim. Dengan memberikan syafaat juga kepada anak-anak tersebut nanti di hari kiamat. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajah. Dan mengangkat derajat anak-anak tersebut kepada derajat yang paling tinggi di surga. Ditukirra ainuhu bihim. Agar pandangan hati orang tua senang dengan anak-anak tersebut. Nah, yang menjadi permasalahan di sini, lihat orang tua yang saleh menjaga anak-anaknya. Ya, wa kana abuhuma salihan, disebutkan dalam hadis tersebut. Dan bapak kedua anak tersebut adalah orang tua yang saleh. Akhirnya ada jaminan untuk anak. Kalau nanti dia sudah dewasa, maka Allah akan mengeluarkan harta tersebut sebagai bekal hidup untuk anak tersebut. Jaminan. Yang lebih menarik lagi adalah disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, hafidha bi salahi abihima. Kedua anak tersebut, anak yatim ini, keperluannya dijaga oleh Allah. Disebabkan kesolehan orang tuanya. Walam yudhkar lahum masalah. Ternyata yang saleh dari orang tua ini bukan orang tua kandungnya. Ini anak ya, dua. Ini orang tuanya yang saleh. Bukan orang tuanya yang saleh. Tetapi kakeknya yang ketujuh yang saleh. Paham ceritanya? Berarti orang tua yang saleh akan menjaga berapa turunan? Tujuh turunan anak-anaknya. Ini luar biasa. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Bahwasanya asuransi paling terkuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Maka berusahalah mengerjakan amalan-amalan wajib. Maka kerjakanlah amalan-amalan wajib. Dan berusahalah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dan tinggalkanlah dosa-dosa. Karena kesolehan orang tua akan sangat berpengaruh terhadap kesolehan anak. Kemudian yang kelima. Hibati hafizakumullah ta'ala. Tetapi, ini yang kelima ya. Tetap hidayah di tangan Allah. Orang tua saleh, niscaya anaknya akan saleh. Itu secara umum seperti itu. Tetapi hidayah tetap di tangan Allah. Berapa banyak orang tuanya nabi, anaknya tidak saleh, tidak beriman. Seperti nabi siapa? Nabi Nuh dengan anaknya. Dan sebaliknya, berapa banyak anaknya nabi, tetapi orang tuanya adalah orang yang kafir, musyrik. Seperti nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya, alaihi salam. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa hidayah tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus tetap selalu minta petunjuk dari Allah agar kita diberikan hidayah, anak-anak kita diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau yang cintai, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Allah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Yang keenam, yang terakhir, mukaddimah yang terakhir, yaitu orang tua akan mendapat ancaman siksa jika tidak amanah. Mukaddimah. orang tua akan mendapatkan ancaman siksa di akhirat jika tidak amanah. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu wa huwa yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harraballahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba diberikan kewenangan oleh Allah untuk memimpin pada hari dia mati dalam keadaan dia menipu orang-orang yang dipimpinnya, melainkan diharamkan atasnya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang dimaksud menipu orang-orang yang di bawah pimpinannya adalah memberikan tontonan, memberikan pendidikan, memberikan contoh yang buruk kepada anak-anaknya. Maka ancaman bagi orang tua yang tidak amanah, maka dia diharamkan atasnya surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "La tazni alaihi wa la yazni alaik." Artinya jangan kamu berbuat durhaka kepadanya dan juga jangan sampai anakmu durhaka kepadamu. Jadi ada istilah orang tua durhaka. Yaitu orang tua yang tidak mendidik anaknya, tidak mengurus anaknya, tidak mengajari anaknya ilmu agama. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Maka hati-hati, orang tua diancam atas ketidakamanahannya terhadap anak. Dan saya ingatkan bahwa orang tua akan ditanya oleh Allah tentang anaknya sebelum anaknya ditanya tentang orang tuanya. Anak kita sebagai anak ditanya tentang bakti kita kepada orang tua. Tapi orang tua kita ditanya dulu bagaimana dia mengurus anak kita, anaknya kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih." Setiap dari kalian pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, bahwa orang tua ditanya oleh Allah tentang anaknya sebelum anaknya ditanya tentang orang tuanya. Nah, ini mukaddimah. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tips-tips mendidik anak. Ya, tips-tips mendidik anak itu mukaddimah. Kalau seandainya pertemuan yang pertama kemudian juga mukaddimah, maka berarti ini mukaddimah yang kedua. Semoga bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita buka sesi pertanyaan. Mudah-mudahan mencukupi waktunya 15 sampai 20 menit. Dan karena ini ada yang mengikuti dari ummahat, saudari-saudari muslimah di Australia, kita dahulukan mereka karena jauh. Silahkan Ibu jika ada pertanyaan. Silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil makanannya. Apakah kita orang tuanya akan berdosa, Ustaz, karena perbuatan anak tersebut? Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya, Ibu. Pertanyaannya adalah apabila anak kita makan kemudian kadang makanan terbuang-buang, mubazir, apakah kita orang tua akan berdosa? Ambil kaidah dari saya, nanti bisa dikiaskan dengan pertanyaan-pertanyaan semisal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Itu kaidah dalam agama kita. Seseorang akan menanggung apa yang dia lakukan. Anak akan menanggung perbuatannya sendiri. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra, dosa tidak akan ditanggung oleh orang lain. Itu adalah kaidah dalam agama. Nah, kalau seandainya anaknya belum baligh, maka pada saat itu tidak ada dosa atas anaknya. Tetapi orang tuanya mengajarinya. Orang tua berdosa saat dia membiarkan anaknya di dalam kemaksiatan. Apapun bentuknya. Saat dia membiarkan anaknya di dalam kemaksiatan. Ya. Itu baru berdosa orang tuanya. Akan tetapi kalau orang tuanya tidak membiarkan, mendidik dengan baik, ternyata anaknya masih melakukan maksiat, menyimpang dari agama Allah, maka orang tua tidak menanggung dosa anaknya. Wallahu a'lam. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan agar mempunyai anak atau keturunan Ustaz, selain usaha dan ikhtiar? Mohon nasihatnya. Maka saya nasihatkan agar beristighfar. Jadikan istighfar selalu membasahi lisannya. Tidak pernah terputus dia dari istighfar. Dan itu sudah banyak buktinya, berdalil dengan ayat Al-Quran, surat Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, istighfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Rabb kalian adalah maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah menurunkan hujan atas kalian dengan hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Dengan istighfar tersebut, Allah memberikan kekuatan kepada kalian dengan harta, dengan anak. Maka perbanyak istighfar. Basahi terus lisan dengan istighfar. Istighfarnya apa Ustaz? Apapun boleh beristighfar. Mau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala hadik, wa wa'dika mastata'tu, abu'u laka bini'matika alayya, abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Boleh itu. Atau istighfar, astaghfirullahalazim, alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Atau istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang penting, dia memperbanyak istighfar. Kemudian juga berdoa kepada Allah. Jangan pernah pensiun dari doa. Ada orang saya tanya, sudah menikah fulan? Sudah. Sudah punya anak? Belum Ustaz. Sudah berdoa belum? Sudah Ustaz. 3,5 tahun saya sudah doa Ustaz. Lalu kenapa? Pensiun doa? Enggak. Jangan pernah bosan berdoa. Lihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa meskipun dalam keadaan mustahil dapat anak. Sudah lemah otot, lemah tulang, keluar uban, istri mandul, mustahil. Hitungan manusia mustahil. Saking mustahilnya Nabi Zakaria alaihissalam berdoa dengan suara yang lirih. Agar tidak dicela oleh orang-orang Bani Israel. Ya. Idna darabbahu nida'an khafiyah. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih agar tidak dicela. Karena orang mungkin, misalkan begini, saya beri contoh ya. Saya duduk di sab pertama di masjid. Ada kakek-kakek pakai kursi roda, didorong oleh cucunya. Kemudian dia sholat sunnah di kursi roda, karena sudah tidak sanggup lagi berdiri. Kemudian setelah sholat sunnah, kakek-kakek tersebut mengangkat tangan. Dalam hati saya, yang saya duduk di sampingnya, pasti dia minta dipanjangkan umur, kalau mati diberikan husnul khatimah, kemudian disehatkan badan, pasti seputar itu. Ternyata apa yang didoakan oleh kakek ini? Ya Allah, mudahkan saya, besok saya mau lamaran. Ya kan? Artinya, apa begitu? Doanya itu tidak cocok untuk dirinya pada saat itu. Nah, begitulah yang terjadi kepada Nabi Zakaria. Tidak cocok untuk berdoa seperti itu. Akhirnya beliau berdoa dengan suara yang lirih. Maka saya katakan jangan pernah lepas berdoa. Sampai Allah mengabulkan. Karena kita berhadapan dengan zat yang apabila menginginkan sesuatu hanya mengatakan kun. Fayakun. Ya. Hanya mengatakan kun apabila menginginkan sesuatu. Maka jadilah anak tersebut. Sebagian orang kadang-kadang, ya, dia berusaha dengan perkara yang lahiriah. Entah itu suntik hormon, entah itu suntik mengurangi hormon, entah itu bayi tabung, entah itu macam-macam. Ternyata gagal. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah pernah saya ceritakan, ada seorang ustaz teman saya karena Allah, beliau meninggal, beliau istrinya sudah 4 tahun menikah belum dapat anak. Maka sang ustaz mengatakan, "Sudah, kita sudah usaha. Kita sudah maksimal usaha medis. Kemudian juga kita sudah berdoa. Sekarang gini aja. Kalau seandainya tahun kelima anti belum punya anak dari saya, mohon maaf, saya akan mencari yang lain. Saya akan berpoligami." Pada saat itulah sang istri yang setia selama 4 tahun, selama 4 tahun sang istri setiap bulannya stres karena setiap bulan haid, stres. Haid stres, haid stres, apalagi datang mertua, datang orang tua, kapan punya anak, kapan stres, setiap bulan stres. Ketika suaminya mengatakan bahwasanya kalau tahun kelima kamu tidak punya anak, maka mohon maaf saya akan berpoligami. Ujian paling terberat bagi seorang perempuan. Bahkan kadang-kadang lebih berat bagi seorang perempuan dibandingkan suaminya meninggal. Suami berpoligami. Mendingan suami saya mati daripada poligami. Betul tidak? Ya, ngaku deh ngaku. Maka pada saat itu yang ada, sudahlah pasrah. Pasrah diberlakukan suami seperti itu. Nah, pasrahnya ini yang membuat dia akhirnya bersandar kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Tidak berapa lama akhirnya hamil, bahkan kembar. Nah, subhanallah. Begitu ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, wallahu alam. Ya, silakan pertanyaan dari ibu-ibu di Australia. Mungkin yang di Skype itu ada yang nanya, Ustaz. Silakan. Karena yang Ustaz sampaikan sering Ustaz di ceramah bahwa anak akan ditanya oleh Allah tentang orang tuanya. Amanah Allah begitu besar kepada anak, Ustaz. Kadang kayak Ustaz tadi masalah apa? Fitnah anak kita tinggal di sini gitu, Ustaz ya. Apakah anak akan menyampaikan ke Allah dalam percakapan itu bahwa tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan? Jadi kita berusaha, inilah jalan yang terbenar. Nah, ini mungkin dia pikirannya kan masih belum bisa terima atau gimana, Ustaz? Iya. Saya pernah mencoba menanya anak saya satu-satu gitu, Ustaz. Apakah ntar dia, jadi karena dia tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, padahal kita sudah menyampaikan amanah yang dari Allah, apakah dia akan menyampaikan yang ada dalam pikiran begitu, Ustaz? Kedua, tentang dosa itu tidak ditanggung, dosa ditanggung masing-masing. Saya pernah, gak tahu di hadis atau Al-Quran, bahwa tanggung jawab suami terhadap istrinya, dosa ditanggung suami. Apakah itu termasuk yang tadi Ustaz bilang ini, masing-masing apakah ditanggung suami? Barakallahu fiik. Sama Bu jawabannya, sama saja jawabannya. Selama ibu berusaha untuk mendidik anak, dimanapun ibu tinggal, ya, di tengah orang-orang kafir sekalipun, ya, maka sama saja jawabannya. Yang penting ibu jangan lupa amanah yang ada pada anak. Gunakan segala macam kekuatan lahiriah, doa agar sang anak tidak berubah fitrahnya. Karena itu akan sangat berpengaruh di hisab kita nanti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidak sedikit banyak orang tua mempunyai pengaruh terhadap perubahan sang anak. Bukankah hadis tadi ada sambungannya? Sesungguhnya setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Lihat, orang tuanya penyebab paling utama. Makanya saya katakan, berusahalah semaksimal mungkin. Gunakan verbal kita, gunakan kekuatan lahiriah kita, gunakan doa kita agar anak tidak berubah. Ya. Jangan, kita harus sangat-sangat protektif terhadap anak, terutama ibu-ibu yang tinggal di tengah orang-orang kafir. Ya, di tengah orang-orang kafir yang kita tahu betul bagaimana mereka sangat mempengaruhi terhadap anak-anak kita. Yang mana hubungan seks bebas, kemudian juga minuman keras, kemudian juga klub malam, kemudian juga aurat, ya, terlihat yang sangat biasa di tengah-tengah masyarakat sana. Maka saya katakan hidup ujian bagi ibu di situ lebih berat dibandingkan di sini. Maka pada saat itu tetaplah terus mendidik anak-anak kita. Kalau seandainya kita tetap mendidik, maka kita akan terlepas dari tanggung jawab karena sudah selesai. Ya, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula." Kita tidak akan disiksa sampai Allah mengutus seorang rasul. Artinya ada hujjah. Artinya orang tua sudah mengajari anaknya, maka pada saat itu orang tua terlepas dari tanggung jawab. Asalkan benar-benar mengajari anaknya. Dan tidak ada batasan tersebut. Setahun, dua tahun, sampai balik. Tidak. Sampai dia mati atau kita mati. Kemudian permasalahan, suami menanggung dosa istri. Enak banget istrinya. Ya. Maka tidak benar ini. Ini tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan selanjutnya, barakallahu fiik wa fiik barak, bolehkah kita membatasi jumlah anak terlebih karena proses persalinan sebelumnya yang hampir merenggut nyawa? Maka jawabannya, kalau alasannya merenggut nyawa, boleh. Tetapi tentunya ini adalah dengan keputusan dari dokter dan juga keridhaan dari istri atau suami. Ya, keputusan dari ahli medis dan juga keridhaan, izin dari istri atau suami. Kalau urusannya merenggut nyawa. Tapi kalau urusannya hanya sekedar takut miskin, nanti siapa membiayai, maka tidak diperbolehkan. Ya. Dan di sana ada dua. KB yang fungsinya memutuskan kelahiran anak, kehamilan. Ya. Atau KB yang fungsinya merencanakan. Maka, ahibati hafizakumullah, yang paling utama adalah tidak memakainya sama sekali. Kalau seandainya dalam keadaan sehat walafiat. Karena anak tadi adalah anugerah. Dan yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini. Saya ingin menegaskan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apabila kalian takut miskin, maka ingatlah Allah akan memberikan rezeki kepada kalian wahai para orang tua dan kepada anak. Sebaliknya, apabila sudah terjadi kemiskinan, kalau tadi baru takut, maka Allah akan memberikan kepada anak rezekinya dan kepada orang tua. Jadi jangan takut. Ya. Kalau seandainya memakai KB tersebut, tujuannya adalah untuk membatasi kelahiran anak, maka tidak diperbolehkan. Tapi yang boleh adalah apabila memang keadaan si perempuan tersebut sangat lemah, kemudian dia direncanakan setelah 3 tahun, setelah 4 tahun, maka ini tidak mengapa. Ya, ini tidak mengapa. Apalagi tadi kalau seandainya karena dikhawatirkan merenggut nyawa sang ibu, wallahu alam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Mohon solusinya bagaimana menghadapi anak kalau liburan. Liburan di pondok HP Aza yang dipegangnya Ustaz. Jazakallahu khair. Liburan dari pondok mungkin. HP aja yang dipegangnya. Maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Tidak ada cara lain kecuali apabila anak tersebut. Ya, dia sudah dilihat di sini anaknya. Apabila anak tersebut sudah mumayyiz. Ya, lebih dari 7 tahun. Maka pada saat itu dia dibicarai dengan bicara orang yang dewasa. Ya, bicarai dengan pembicaraan orang yang dewasa. Maksudnya dibicarai dengan baik-baik, dinasihati dengan baik-baik. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya anak tersebut dari mumayyiz 7 tahun lebih ke atas, maka bisa diberikan mainan ataupun perkara-perkara yang lebih bermanfaat untuknya. Seperti misalkan membaca buku. Seperti kan menonton hal yang bermanfaat. Ya. Artinya berikan fasilitas kepada anak sehingga dia tidak terlalu konsen dengan handphonenya. Kadang-kadang orang tua terlalu berlebihan terhadap anak, terutama masalah handphone. Anaknya umur 3 tahun sudah megang handphone. Umur 4 tahun, 5 tahun sudah punya akun Instagram. Mau apa ente? Ya. Ini hati-hati ibu-ibu saudari-saudari muslim. Adapun kalau anaknya kurang mumayyiz, kurang dari 7 tahun, maka diambil. Diberikan hal yang lebih bermanfaat, diambil karena dia belum paham. Diambil. Meskipun nangis jengkar-jengkar. Diambil. Toh nangisnya tidak seharian semalaman. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, wallahu alam. Nah, silakan mungkin ada yang bertanya dari ibu-ibu di Australia. Ada Ustaz. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ini Ustaz, kita kan punya banyak anak misalnya. Begitu di antara anak-anak itu ada yang sayang sama orang tuanya, ada yang cuek gitu sama orang tuanya. Kemudian orang tua ini mau memberi hadiah kepada anak yang sayang kepada orang tuanya. Apakah itu boleh kan? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka jawabannya adalah memberikan hadiah kepada anak yang berprestasi boleh. Tapi jangan sampai si anak yang lain yang tidak berprestasi kemudian dia putus asa. Akhirnya dia mau move on dari yang asalnya tidak berbuat baik kepada orang tuanya menjadi berbuat baik kepada orang tuanya, selalu dia kalah. Dia merasa, ah paling-paling saya tidak dianggap oleh ibu. Anak pertama kan anak kesayangan, saya mah anak bontot, bukan anak kesayangan. Nah, ini saya katakan boleh memberikan reward hadiah kepada anak-anak tersebut apabila dia berprestasi, dengan catatan jangan sampai membuat anak-anak yang lain mereka putus asa dari berbuat baik, menunjukkan kebaikan dan semisalnya. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya untuk meruqyah anak karena anak tersebut susah untuk dinasihati? Ini bagus nih. Boleh diruqyah anak yang susah dinasihati dengan cara bacai Al-Fatihah. Bacai Al-Fatihah. Diperdengarkan ke telinganya Al-Fatihah. Atau bacai surat minta perlindungan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali Ustaz? Berapa saja. Atau kalau ingin dan sanggup, bacai surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. 2 juz setengah. Ya. Kalau orang yang biasa baca Al-Qur'an mungkin itu 1 jam setengah. 2 juz setengah, 1 jam 15 menit lah begitu. 1 jam 15 menit. Ya. Nah, ini bagus diruqyah, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya pernah hilang kesabaran ketika anak berbuat nakal tidak bisa dinasihati dengan mengucap semoga engkau bertemu dengan penculik anak. La haula wala quwwata illa billah. Karena anak sering bermain di tempat-tempat jauh tanpa sepengetahuan saya. Bagaimana saya bisa menarik kembali ucapan saya tersebut supaya tidak terjadi kepada anak saya karena kebodohan ucapan saya sendiri? Maka jawabannya, sebelum saya jawab, hati-hati perkara seperti ini. Ini kebiasaan manusia, sifat buruk manusia yang harus kita jauhi. Yaitu Allah berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair." Manusia itu sering berdoa agar mendapatkan keburukan sebagaimana dia mendapatkan kebaikan. Ya, apalagi kalau seandainya menghadapi kenakalan anak. Ya, menghadapi kenakalan anak, maka sering berdoa keburukan untuk sang anak. Misalkan anaknya susah diajari matematik ataupun anaknya susah diajari baca Al-Qur'an, maka dia akan mengatakan, "Dasar nih pembabal banget." Maka itu sampai tua nanti dia tidak bisa baca Quran. Dikhawatirkan doa anak, doa orang tuanya kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, lisan orang tua sangat tajam. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihin." 3 doa yang dikabulkan oleh Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satu dari 3 tersebut adalah da'watul walid liwaladih, doa orang tua untuk anaknya. Maka hati-hati, jangan sampai bermudah-mudah mendoakan orang tuanya. Saya punya pengalaman, saya punya guru nyetor Al-Quran namanya Syekh Ubaid Al-Afghani rahimahullah. Setiap kali kita salah nyetor hafalan Al-Quran, beliau mengatakan, "Allahumma kfina syarrak, ya Allah, cukupkan keburukan murid saya ini dari saya." Nah, ini doa yang baik. Allahumma kfina syarrak, ya Allah, cukupkan keburukan murid saya ini dari saya. Cukupkan keburukan anak ini dari saya. Ini doa. Maka doakan orang anak-anak kita, bukan malah kita caci maki anak-anak kita. Nah, adapun solusinya, ketika ibu sudah berdoa seperti itu, maka doakan yang baik. sebanyak-banyaknya. Doakan yang baik sebanyak-banyaknya. Jadikan itu pelajaran, jangan sampai kita ulangi. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apakah seorang lelaki, anak laki-laki bisa berubah akhlaknya? Terkadang sedikit kasar kepada orang tuanya, mungkin karena pergaulan, bisa di sekolah ataupun lingkungan sekitar rumah. Namun walaupun demikian, sang anak tersebut alhamdulillah mau aja diajak ke kajian mengikuti orang tuanya, jazakallahu khair. Insyaallah bisa berubah, Ibu. Ya. Jangan sampai kita berputus asa di dalam kebaikan. Jangan, kita selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doakan sebanyak-banyaknya untuk anak tersebut. Ya. Dan kita berdoa dalam majlis ini, terutama majlis ini mudah-mudahan sedang dihadiri oleh para malaikat. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang khusus dan sifat-sifatnya yang mulia. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imam. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang sejuk dipandang mata hati, anak-anak yang baik, anak-anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin untuk orang yang bertakwa. Allahumma amin. Bolehkah keras dan cerewet terhadap pakaian atau jilbab dan sholat kepada anak usia 6 tahun? Ataukah kita harus mengikuti kemauan mereka seperti sedang lelah dan tidak mau sholat, jilbab panas karena mereka belum baligh? Maka jawabannya, bagus nih pertanyaan. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, anak umur 6 tahun belum mumayyiz. Ya, belum mumayyiz. 7 tahun baru mumayyiz. Maka pada saat itu, kalau seandainya anak-anak tersebut panas, kemudian tidak mau pakai jilbab, maka nasihati baik-baik, jangan dimarahi. Ya, nasihati baik-baik, jangan dimarahi. Bahwasanya ini adalah aurat, dikenalkan kepada anak bahwa itu adalah aurat. Adapun masalah sholat, maka juga dikenalkan dengan baik, perintahkan terus sampai dia sholat. Karena kita diperintahkan untuk memerintahkan anak kita sholat umur 7 tahun. Dari mulai umur 7 tahun. Kalau umurnya masih 6 tahun, maka pada saat itu kita biasakan saja. Biasakan. Biasakan terus. Ya, biasakan bahwasanya ini wajib. Terus biasakan. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslim. Jadi ukurannya selama dia belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, yang umur 7 tahun, maka dibiasakan dia sholat. Diperintahkan untuk sholat. Diperintahkan untuk sholat. Diperintahkan untuk memakai jilbab. Tetapi jangan menganggap ini biasa. Terus berusaha dan berdoa kepada Allah. Agar senantiasa anak kita mau pakai jilbab meskipun panas, mau sholat meskipun dia sedang lelah. Wallahu a'lam. Apakah saya berdosa tidak memenuhi keinginan suami untuk punya anak lagi dan melanjutkan memakai KB? Suami tahu saya pakai KB dan berharap bobol. Saya trauma karena suami saya gak soleh banget. Dan saya dibully oleh saudara-saudara saya. Kalau punya anak lagi katanya yang penting kualitas bukan kuantitas. Maka jawabannya, seseorang urusan anak ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak anak. Rasulullah SAW bersabda, tazawwadul wadud al-walud. Nikahilah perempuan-perempuan yang romantis dan banyak memiliki anak. Imam Al-Khattabi mengatakan, bagaimana bisa mengetahui perempuan ini banyak memiliki anak sedangkan belum dicoba? Maka jawabannya, lihat ibunya, lihat saudarinya. Ya, maka niscaya dzurriyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan akan mengikuti keturunannya. Dan itu terbukti. Ya, keturunan akan mengikuti keturunannya. Ya, saya beri contoh keluarga kecil saya. Saya bersaudara 5 anak laki-laki, semuanya laki-laki. Istri saya ya, bersaudara 5 anak perempuan. Semuanya perempuan. Kita menikah, keluarlah 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ini targetnya 10, tapi 4 aja udah kayak 10. Subhanallah. Ya. Maka itu tanda yang bukti nyata bahwasanya kita diperintahkan untuk menikahi perempuan yang banyak anak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni mukatsirun bikumul umam. Sesungguhnya aku bangga dengan jumlah yang banyak yang dimiliki oleh kalian di hadapan umat-umat yang lain. Maka saya katakan, kalau seandainya Anda masih mempunyai kemampuan dan juga kesanggupan, tidak sangat lemah, maka perbanyaklah anak. Siapa tahu di antara anak-anak yang soleh tersebut semuanya jadi yang soleh. Kan kita tidak tahu. Ya. Maka ini pesan kepada para istri agar senantiasa mengorientasikan dirinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fiik wa fiik barak. Pemberian uang bulanan kepada orang tua dan adik yang padahal mampu dan lebih dari cukup penghasilannya, apakah tetap termasuk sedekah yang paling utama untuk saya berikan, ataukah pemberian tersebut tidak tergolong sedekah? Maka jawabannya, orang tua dan adik perempuan adalah nafkah. Jenisnya dia nafkah. Nafkah artinya apa? Sedekah yang wajib tetapi diberikan kepada orang-orang yang merupakan kerabat. Itu nafkah namanya. Sedekah yang wajib diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Seperti anak, istri, orang tua kalau sudah tidak bekerja, adik kalau seandainya tidak bekerja, terutama perempuan. Maka ini disebut dengan nafkah. Wallahu a'lam. Saya sedang hamil ke yang kelima. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana menanggapi keluarga yang membuli jika nanti saya wafat, siapa yang merawat dan menjaga anak-anaknya? Maka jawabannya Allah. Biarkan Allah yang menjaga. Kemudian yang mengatakan wafat mungkin dia mati duluan sebelum Anda. Ya, biarkan. Yang seperti itu terlalu beriman dengan kasat matanya. Belum sempurna keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri, solehkan diri, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Lihat Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tidak ada rasa takut atas mereka. Rasa takut apa maksudnya? Takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Gak ada takut. Dan tidak ada rasa khawatir, sedih. Apa maksudnya? Tidak khawatir meninggalkan anak-anaknya ketika dia mati. Karena kenapa? Karena orang yang beriman dan beramal saleh akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anaknya. Allahu a'lam. Apabila berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 82 tersebut, apakah dalil ini dapat berlaku pada anak yang orang tuanya bercerai? Karena ada orang yang saya kenal suaminya ingin bercerai dan menggunakan dalil tersebut dalam pendidikan anaknya kelak jika bercerai sehingga dia tidak khawatir masa depan anaknya. Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, dudukan permasalahannya bercerai. Bercerai dibenci oleh Allah. Bercerai dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan bercerai terpisahnya orang tua untuk sang anak. Dengan bercerai terputusnya hubungan rahim antara dua keluarga besar. Dengan bercerai akhirnya sang anak tidak mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ya, orang tua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap perceraiannya tentang anaknya. Karena dia sudah memutuskan kasih sayang bapaknya terhadap anaknya, kasih sayang ibunya terhadap anaknya, gara-gara perceraian mereka. Maka sering saya katakan perceraian adalah salah satu bentuk egoisme orang tua terhadap anaknya. Catat itu baik-baik, jadikan status di Facebook. Perceraian adalah merupakan bentuk egoisme orang tua terhadap anaknya. Maka saya katakan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ini malah terbalik, menggunakan perceraian agar bisa mendidik anaknya. Enggak bisa. Ya, kecuali kalau seandainya ada sebab syar'inya. Misalkan orang tuanya, salah satu dari si suami atau istri melakukan penyimpangan agama. Murtad misalkan. Atau musyrik misalkan. Atau wanita pezina misalkan. Suaminya selingkuh misalkan. Suaminya tidak sholat misalkan. Istrinya tidak sholat. Maka ini pada ada sebab syar'i diperbolehkan. Tetapi saat tidak ada sebab syar'i, hanya karena egoisme orang tua, maka pada saat itu adalah salah satu kezaliman, kedurhakaan orang tua terhadap anaknya. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.